namanya. Berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beraidil fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidil wal faizin, maafkan zahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota. Ramai orang berpakaian baru serba indah. Setahun sekali marilah bersuka-suka, agar hilang segala rasa sedih dan duka. Berbelanja jangan boros, ikut suka hati. Nanti tuan-puan yang akan susah sendiri. Minal aidil wal faizin, maafkan zahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Raya ini hatiku riang sekali. Ada ketupat, kue-kue bermacam lagi. Kue koci, kue yang sangat aku gemari. Di luarnya bulat, di dalam berisi inti. Mari puan, mari tuan, menjamu selera. Ketupat dan kue hidangan di hari raya. Minal aidil wal faizin, maafkan zahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin.